يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakum Allah. Kita masih membaca kitab As-Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Sampai kita pada yang ke-13, bahwa di antara penghalang-penghalang seseorang dari kebenaran adalah al-ghaflah an su'alil hidayah, lalainya seseorang untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nadhara al-aqil fi katsirin mimman dhalla min qablihi wa min ahli zamanihi ra'a anna katsiran min ha'ula kana ma'rufan bi najabatihi وذكائه وفطنته. Kalau kita lihat, kalau seorang yang berakal melihat kebanyakan manusia yang sesat, apakah manusia yang sebelumnya, sebelum kita, ataupun yang sezaman dengan kita, kebanyakan mereka yang sesat ini bukan orang bodoh. Aktsaruhum aw aktsar haula kana ma'rufan binajabatihi. Ternyata orang-orang yang sesat itu orang yang terkenal kecerdasannya. Najib. Dzaki. Memiliki dzaka. Kecerdasan, kejeniusan. Wa futnatihi. Futnah dengan ta juga maknanya kecerdasan. Fatanah. Kok bisa orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang memiliki pemahaman yang masya Allah, dzaki, cepat paham, kok bisa mereka sesat? فَذَكَاءُ وَحْدَهُ لَا يَقُودُ صَاحِبَهُ إِلَى الْهِدَايَةِ وَالْحَقِّ. Kata penulis hafizahullah, karena kecerdasan saja tidak cukup untuk membimbing pemiliknya kepada kebenaran. Kecerdasan saja tidak cukup untuk membawa pemiliknya kepada hidayah. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwal mutafaddil alal muhtajin bihidayatihim. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah lah yang memberikan fadilah dalam bentuk hidayah kepada mereka-mereka yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ada hafidhul Qur'an, ternyata sesat, menyimpang. Ada penghafal hadis, ternyata sesat, menyimpang. Ada mereka-mereka yang masya Allah secara teori tidak kurang. Secara teori sudah sangat cukup ilmunya. Tapi kenyataannya terbawa oleh syubhat, terbawa oleh tipuan-tipuan ahlul dalal, wadalla. Kemudian sesat dia. Maka barakallahu fikum. Tidak cukup hanya dengan zaka. Tidak cukup hanya dengan fatanah. Tidak cukup hanya dengan najabah. Kecerdasan, kepandaian, kejeniusan. Saya bisa berpikir mana yang baik, mana yang sesat. Saya bisa mencari sendiri dengan akal saya. Mana hak, mana batil. Tidak bisa tanpa bimbingan Allah. Tidak bisa. Maka kebanyakan mereka yang dhalla adalah orang-orang yang lupa diri. Atau orang-orang yang dalam keadaan terlalu pede. Saya bisa. Saya tahu. Saya bisa mencari sendiri, bisa berpikir sendiri. Kemudian lupa doa. Maka judulnya, Al-Ghaflah an Su'alil Hidayah. Di antara penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran, adalah lupa untuk minta kepada Allah SWT. Terlalu percaya diri, sehingga mengandalkan apa yang dia punya dari ilmunya. Saya tahu, saya bisa baca sendiri, saya bisa kaji sendiri, saya bisa mencari sendiri. Tidak berdoa pada Allah SWT. Akhirnya dia sesat. Na'udzubillah min dhalik. Wa hadha ma yuqirru bihi ahlul hidayah al-mu'tarifuna bi ni'matillah wa fadlihi 'alaihim. Dan ini adalah perkara yang sudah ditetapkan dan diakui oleh orang-orang yang merupakan ahlul hidayah, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Al-mu'tarifun bi ni'matillah, yaitu orang-orang yang mengakui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersyukur dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata mereka ketika berakhir dengan kebaikan yaumul qiyamah, berakhir dengan keriduan Allah dan jannahnya, maka mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami ke jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami enggak akan terbimbing dalam hidayah laula an hadana Allah, kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Diakui oleh mereka. Tidak menyatakan ini karena saya cerdas, ini karena saya pintar, ini karena saya penghafal, ini karena saya banyak mengkaji ini mengkaji itu, tidak. Tapi dia katakan dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh kami enggak akan terbimbing kalau bukan karena Allah. Diakui oleh mereka. Qala al-Barra ibn Azib, berkata Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanqulu ma'na at-turab yawm al-ahzab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersama kami mengangkut tanah, membawa batu pada perang Ahzab, membantu bekerja bersama para sahabat. Ini Rasulullah SAW, tawadhu'nya beliau bekerja menggali parit bersama, mengangkat pasir, mengangkat batu. Walaqad ra'aituhu warat turab bayatna batnihi, sampai-sampai aku lihat tanah mengotori perut beliau yang putih. Sambil berucap, laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Lihat kalimat Nabi SAW. Laula ant, kalau tidak karena engkau ya Allah, mahtadaina, kami pun enggak akan terbimbing dalam hidayah. Kalau bukan karena engkau, kami enggak terbimbing dalam hidayah. Kalau bukan karena engkau, ma tasaddaqna wa ma sallaina, kami enggak akan bersedekah, kami enggak akan salat. Kalau bukan karena engkau yang membimbing kami. Kalau bukan karena engkau yang memberikan petunjuk pada kami, mahtadaina, Kami enggak akan terbimbing dalam hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina. Kami enggak akan bersedekah, kami enggak akan salat kalau bukan karena Engkau ya Allah. Diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Allahu an ahli al-jannah. Demikian pula Allah kisahkan penduduk surga. Ketika masuk surga mereka memuji Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Dan kami enggak akan terbimbing dalam hidayah kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah memberikan bimbingan pada kami. Ini ucapan mereka ahlul jannah. Wa hunaka masailu wa umurun mawaqi' iskal al-ikhtilaf wa at-ta'arud fiha mustawin mutaqarib. Dan di sana ada masalah-masalah, ada perkara-perkara yang mawaqi' iskal, tempat-tempat yang membingungkan, menyulitkan. Ikhtilaf wa at-ta'arud, ada perselisihan, ada pertentangan, ada perselisihan para ulama, ada yang menyatakan begini, ada yang menyatakan begitu, ada yang menyatakan ambil ilmunya dari dia, ada yang menyatakan jangan diam, izbi. Terjadi kebingungan. Mustawin mutaqarib. Kalau saja tidak mustawin, yang ini tidak pakai dalil, yang ini pakai dalil, sudah selesai. Akan mudah kita melihat mana hak, mana batil. Akan mudah kita memilih mana yang kita pegang, mana yang tidak. Tetapi yang jadi masalah kalau mustawin, masing-masing punya hujjah, masing-masing punya alasan yang sepertinya dua-duanya benar. Mutaqarib. Fayashtabihul haqqu. Akhirnya kebenaran tersamar. Ala talibihi. Atas pencari kebenaran. Kebenaran tersamar, tidak jelas bagi para pencarinya mana yang benar. Fala budda min talabil hidayah. Maka semestinya seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Hadi, Al-Alim, Al-Hakim. Yang Maha memberikan petunjuk, yang Maha berilmu, yang Maha memiliki hikmah. Meminta bimbingan fi makhtalafu fi, meminta bimbingan terhadap apa yang mereka perselisihkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, waqad yushkilu syai' wa yashtabih amruhu fil ibtida'. Kadang-kadang ada perkara yang membingungkan dan tersamar di awal perkara, di awalnya. Faida hasala isti'anah, kalau dia meminta pertolongan pada Allah, wastihda'uhu wa du'a'uhu wa iftiqar ilaih, kalau dia meminta hidayah pada Allah, berdoa pada Allah, merasa butuh kepada Allah, aw suluk tariq alladhi amara bisulukiha, dan yang kelima menjalani jalan yang diperintahkan untuk dijalani, niscaya kata Syekhul Islam, niscaya hadallah alladzi amanu limakhtalafu fihi minal haq, niscaya Allah akan bimbing orang beriman kepada apa yang mereka perselisihkan. Allah bimbing apa yang benar, apa yang hak dari apa yang mereka perselisihkan. Biidni, dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jangan lupa. Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Jangan lupa Allah lah yang menakdirkan kebaikan dan keburukan, Allah pula yang menakdirkan hidayah dan ghawayah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita usaha sebagaimana disebutkan tadi pada poin kelima. Lima perkara. Pertama isti'anah, minta pertolongan. Kedua istihda, minta hidayah. Ketiga doa, yang sesungguhnya hampir sama maknanya. Yang keempat iftiqar ilaih, merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Ini jangan GR merasa pasti selamat. Jangan. Selalu minta pada Allah, ya Allah, aku tanpa pertolonganmu akan sesat. Ya Allah, tanpa bimbinganku, tanpa bimbinganmu kami akan menyimpang. Ini iftiqar ilaih. Yang kelima, sulukul tariq alladhi amarallahu biha. Menjalani jalan yang disuruh. Apa menjalani jalan yang disuruh? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ada doanya, ada usahanya. Doanya sudah disebutkan tadi dalam berbagai macam bentuk. Doa secara umum, minta hidayah secara khusus, merasa butuh kepadanya. Sedangkan usahanya menjalani apa yang disuruh. Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang yang berilmu, kalau kamu tidak tahu, jalani jalan itu. Disuruh untuk belajar, belajar. Disuruh untuk mengkaji Quran dan Sunnah, kaji Quran dan Sunnah. Disuruh untuk kembali kepada ahlul ilmi, disuruh untuk itu semua kita jalani sambil berdoa. Sehingga dua tadi lengkap, doa dan usaha. Niscaya kalau mereka menjalani dua jalan ini, hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidznih. Niscaya Allah akan berikan hidayah orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang mereka perselisihkan dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah akan berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Berkata juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz keempat halaman 39. Wa haqiqatul amr anna al-'abda muftaqirun ila ma yas'aluhu min al-'ilmi wal huda. Hakikat perkaranya bahwa seorang hamba sangat membutuhkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu dan petunjuk. Hakikat perkaranya bahwa seorang hamba sangat-sangat butuh bantuan Allah untuk meminta kepadanya ilmu dan petunjuk, ilmu dan hidayah. Talibun sa'ilun, mencari dan meminta ilmu dan hidayah. Fa bi dzikrillah wal iftiqar ilaihi yahdihi Allahu wa yadullahu. Maka dengan mengingat Allah, dengan merasa butuh pada Allah, Allah akan bimbing dia. Allah akan arahkan dia dan akan tunjukkan jalannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu." Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan beri petunjuk kalian. Lihat hadis yang sangat jelas sekali. Tidak perlu syarah, enggak perlu ta'liq. Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaituh. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semuanya sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepada aku, akan aku beri. Maka jangan lupa, ikhwani fiddina azakumullah, jangan lupa meminta, berdoa, merata pada Allah, minta petunjuk, dan tunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Ya Rab, aku sangat-sangat-sangat membutuhkan engkau. Aftakir. Aku sangat memerlukan bantuanmu. Wa kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rasul yang yuha ilaihi, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun di tengah malam salat dan berdoa. Di antara doa beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Lihat doa Rasulullah SAW. Hadis yang tadi, hadis qudsi, kullukum dal illa man hadaitu, akhrajahu Muslim an Abi Dzar. Sedangkan yang ini juga riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, mendapati Rasulullah SAW sedang berdoa di tengah malam dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, Rabba Jibril, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang mengetahui al-ghaib wa syahadah, anta tahkumu baina ibadik, engkau menghukumi di antara hamba-hambamu, fi makhtalafu fihi minal haq, fi makanu fihi yakhtalifun. Engkau yang menghukumi apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Ihdini, tunjuki aku, lima khtulifa fihi minal haq. Ya Allah, tunjuki aku terhadap kebenaran yang mereka perselisihkan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Mereka Yahudi dan Nasrani memperselisihkan kebenaran. Mereka saling bantah, saling menyalahkan. Maka Allah bimbing Rasulullah SAW kepada kebenaran yang hak. Maka Nabi SAW selalu meminta, ihdini lima khtulifa fihi minal haqqi biidnik. Ya Allah, tunjuki aku terhadap kebenaran yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, ke jalan yang lurus. Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, ke jalan yang lurus. Pada juz kelimanya, faida iftaqara al-'abdu ila Allah, kalau seorang hamba merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa admana an-nadhar fi kalamillah, dan terus melihat, mencari di dalam ucapan Allah, dalam ucapan Rasulullah, dalam ucapan para sahabat, dalam ucapan para imam-imam kaum muslimin, in fataha lahu tariqul huda, niscaya akan terbuka jalan petunjuk. Saya ulangi ucapan beliau, kalau seorang hamba merasa butuh kepada Allah, selalu meminta, merasa butuh kepada Allah, dan terus mencari dengan melihat ucapan Allah, Al-Quran, ucapan Rasulullah, hadis-hadis, ucapan para sahabat, athar-athar, dan ucapan para ulama, niscaya akan terbuka kebenaran. Niscaya akan terbuka tariqul huda, akan terbuka jalan petunjuk. Selalu disebut dua perkara. Iftiqar ilallah, merasa butuh pada Allah, meminta, meratap. Yang kedua, admanan nazar, selalu mencari, melihat, mencari, melihat kepada dalil-dalil Quran wa sunnah. Wa qala faman tabayyana lahu al-haqqu fi syai'in min dhalika taba'ahu. Masih ucapan Syekh Islam berikutnya. Dan siapa yang telah jelas baginya petunjuk atau kebenaran, ikuti. Setelah dia mendapatkan kejelasan kebenaran, ikuti. Wa man khafi 'alaihi tawaqqaf, dan siapa yang tersamar atasnya kebenaran, berhenti dulu, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, hatta yubayyinahu Allah, sampai Allah jelaskan kebenaran. Wa yanbaghi an yasta'ina 'ala dhalik, dan dia harus meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian. Qul inna a'udzubikum Allah. Berarti tawakuf itu bukan selama-lamanya. Ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah, ada ahli tawakuf. Lu sampai kapan tawakuf? Dia harus berupaya, berdoa, meminta dan berusaha mencari kebenaran. Setelah dia tahu kebenaran, pegang kuat-kuat. Khonibina azakumullah, jangan dibiarkan terus dalam kebingungan. Diperintahkan, disuruh oleh para ulama, dan para ulama mengambil dari Quran dan sunnah, disuruh untuk mencari. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang yang lebih berilmu jika kamu tidak tahu. Maka kalau sudah jelas kebenaran, pegang. Kalau belum jelas, berhenti. Untuk apa? Untuk mencari dan berdoa. Yan bagi an yasta'ina ala dhalika bidu'a illah. hendaklah dia berupaya dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsana dhalika ma rawahu Muslim, sungguh betapa bagusnya apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu doa yang tadi kita baca. Rasulullah sallam didapati oleh Aisyah di malam hari sedang berdoa pada qiyamul lail. Doanya, Allahumma rabbi Jibrail wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين العباد فيما كانوا يختلفون اهديني berikan petunjuk kepadaku lima اختلف فيه من الحق, terhadap apa yang diperselisihkan manusia dari kebenaran. Mereka berselisih, ini yang benar, minta, ya Allah, aku meminta petunjuk, mana kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan ini. Ikhwani fi din a'azakumullah. Kalau dia tawakuf katanya, berdoa katanya, tapi enggak usaha, maka ini menyelisihi sunnah. Saya tawakuf. Loh kenapa? Karena tidak jelas dan saya masih berdoa terus sampai sekarang. Terus usahanya apa? Ya, saya enggak mau dengar sana, enggak mau dengar sini. Saya netral. Bagaimana dengan ulama? Saya enggak mau ulamanya mereka, enggak mau ulamanya mereka. Lalu terus ulamanya siapa yang kamu pegang? Tanya pada orang-orang yang berilmu, mengkaji, membaca. Enam. Sehingga dia tahu mana kebenaran, mana kebatilan dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala an Musa. Sebagai contoh, Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihi salam. Dia keluar dari negerinya, dari negeri Mesir, dan enggak tahu mau kemana. Kata Musa, asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Aku akan mencari, semoga Rabbku membimbingku ke jalan yang lurus. Dikabulkan oleh Allah. Ketemunya orang baik. Ketemunya seorang Nabi. Nabi Syuaib di Madian. Maka terbimbinglah ke dalam hidayah. Al-Allamah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata tentang ayat ini, "Inna an-nadhir fil 'ilmi 'inda al-hajah ila al-'amal aw takallum bihi idza lam yatarajjah 'indahu ahad al-qawlayn ba'da an yaqsid al-haqq bi qalbihi yabhath 'anhu." Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, seorang yang melihat, mencari ilmu, berhajat ingin mengamalkan atau ingin menyampaikan pendapat yang benar, berbicara kebenaran, kadang lam yatarajjah, kadang dia tidak bisa mentarjih mana yang lebih rajih. Ini menyatakan demikian, Al-Ahnaf mengatakan demikian, Hanabilah menyatakan demikian, Syafi'iyah menyatakan demikian, lam yatarajjah indahu, dia tidak bisa mentarjih mana yang lebih rajih. Indahu ahad al-qawlin, tidak dia dapat iman yang lebih rajih antara dua pendapat. Padahal sudah berupaya untuk mencari kebenaran dengan hatinya. Wa yabhath anhu, sudah membahas. Artinya usaha sudah. Maka fa inna Allah la yukhayyib man hadhihi haluhu. Maka Allah enggak akan menyia-nyiakan orang yang usahanya seperti ini. Tinggal doanya. Ketika dia berdoa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab sudah ada usahanya. Kama jara li Musa, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, sebagaimana Musa alaihi salam ketika beliau berjalan ke arah Madian, wala yadri at-tariq al-muayyan, dia tidak tahu jalan tertentu mau ke mana. Hanya berkata, asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil, semoga Rabbku membimbingku ke jalan yang lurus. Waqad hadahu Allah, maka Allah kabulkan, Allah beri petunjuk ke arah yang benar, bertemu dengan orang yang benar. Mendapatkan arah yang benar, bertemu orang yang benar, terbimbing dalam hidayah. Atahu ma rajahu wa tamannahu, akhirnya Allah berikan padanya harapannya, keinginannya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Idza 'azama al-matlub wa 'awaza ar-rafiq, a'wazaka ar-rafiq an-nasih al-'alim, farhal bihimmatika bainal amwat wa 'alayka bi mu'allimi Ibrahim." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau azmal matlub, yang dicarinya perkara besar, wa wazakar rafiq an-nasil alim, dan engkau sulit mendapatkan orang yang mengiringimu, yang mengajarimu, yang menasehatimu, yang memberikan ilmu, kamu tidak dapati, farhal bihimmatika, maka berangkatlah, berjalanlah dengan semangatmu mencari kebenaran di antara orang-orang mati. Dan atasmu untuk meminta pada Muallim Ibrahim alaihi salam. Siapa Muallim Ibrahim? Siapa gurunya Ibrahim? Ibrahim mempelajari kebenaran, mencari kebenaran. Melihat matahari, hadza rabbi, atau melihat bulan, hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbu al-afilin, aku tidak suka yang terbenam. Kemudian melihat syams bazighatan, qala hadza rabbi, hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika terbenam juga, qala in lam yahdini rabbi, kalau saja Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, maka niscaya aku akan sesat. Berharap pada Allah Taala, mencari Allah ajarkan kepadanya. Siapa gurunya? Allah Subhanahu wa Taala secara langsung. Ini barakallahu fikum, berupaya, berusaha, kemudian meminta pada Allah Subhanahu wa Taala. Kata Ibnu Qayyim, yang kamu cari besar dan yang mengajarkan kamu enggak ada, maka berangkatlah di antara orang-orang mati, artinya peninggalan-peninggalan mereka. Baca buku-buku mereka dan minta kepada Allah Taala. Muallim Ibrahim, atas kamu untuk meminta pada pengajarnya Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Allah pernah mengajari Ibrahim kebenaran. Maka semoga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Taala bimbingan, ilmu, sehingga kita mendapatkan petunjuk. Khana bin na'azakumullah, itu kalau tidak ada. Kalau ada, disuruh untuk meminta ilmu atau bertanya kepada mereka-mereka ahlul ilmi, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Khana bin na'azakumullah, jangan berkata ini mas saya. Ini guru saya. Sambil nunjuk kitab-kitabnya di rumahnya. Terus, lah ulama yang hidup bagaimana? Saya bukan NU. Nunggu ulama. Nggak. Dikit-dikit nunggu ulama. Dikit-dikit nunggu ulama. Ini ulama saya. Kitab-kitab ini. Ini ikhwan ibn na'azakumullah. Syubhah makirah. Ucapan-ucapan yang menipu. Pada intinya dia tidak mau berjalan bersama para ulama. Sebab ketika membaca kitab-kitab ini secara langsung, belum tentu pemahaman dia benar. Siapa yang menegurnya? Siapa yang mengingatkannya? Belum tentu ketika engkau mengi'rabkan ini fa'ilnya, ini maf'ulnya, atau ini mubtadanya, ini khabarnya, tidak tepat. Sehingga salah paham. Siapa yang mengingatkan kamu? Siapa yang menegur kamu? Kalau enggak ada, pembimbing. Oleh karena itu para ulama, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengingatkan, man kana, siapa yang gurunya adalah kitabnya, saya lupa lafadznya, man kana syaikhuhu kitabuh, naam, man kana syaikhuhu kitabuh khata'uhu akthar min sawabih, atau kama qala rahimahullah, siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Siapa yang gurunya adalah kitabnya. Man kana syaikhuhu kitabuh, khata'uhu akthar min sawabih. Siapa yang gurunya adalah bukunya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Arti atau makna yang terkandung dari ucapan para ulama ini adalah, hendaklah kalian memiliki pembimbing, bertanya pada ulama, meminta fatwa dari ulama, nunggu ulama. Kenapa? aib, jelek kalau nunggu ulama. Khon ibn a'azakumullah. Ini khon ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Justru nasihat para ulama adalah jangan mendahului ulama. Kalau jangan mendahului ulama artinya apa? Nunggu ulama. Itu bukan suatu yang jelek, suatu yang terpuji. Disuruh untuk berjalan bersama para ulama dan jangan mendahului ulama. Mereka alam, mereka lebih tahu, mereka lebih mengerti, mereka lebih jeli, mereka lebih berpengalaman. Masya Allah. Hafizahumullah ahyahum wa rahimahumullah amwatahum. Tetapi yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, kalau tidak kamu dapati pembimbing, sudahlah, apa yang ada dari ulama yang sudah lewat kamu baca, terus doa pada Allah Ta'ala meminta bimbingan. Selesai. Ini khon ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang ke-13 penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kebenaran adalah lupa untuk meminta. Hati-hati. Jangan pernah lupa untuk meminta pada Allah SWT. Terus meminta bimbingan. Terus meminta bimbingan. Yang ke-14, tarku hidayatin nasi lil haqqi. Penghalang yang ke-14 adalah tidak membimbing manusia kepada kebenaran. Meninggalkan hidayah kepada manusia dalam kebenaran. Qad yatrukul abdu tabligh al-haqq wal-ilm alladhi ya'lamuhu imma tahawunan wa kasalan aw bukhlan bihi aw yakhruj ila ghayrihi wa hadha ashna' wa aqbah min al-awwal wa huwa khuluqul yahud al-maghdubi 'alayhim. Kata beliau, kata muallif hafizahullah ta'ala, kadang-kadang seorang hamba meninggalkan tabligh, tidak menyampaikan kebenaran, tidak menyampaikan ilmu yang sudah diketahuinya. Imma tahawunan, bisa jadi karena mengentengkan, udahlah gak perlu, gak penting. Atau kasalan, malas ya, untuk menyampaikan. Atau bukhlan bihi, ayyakhruj ila ghairihi. Atau bakhil, pelit, khawatir ilmunya pindah pada orang lain. Ini yang terakhir, ini paling jeleknya. Yang terakhir, paling jeleknya, karena itu akhlaknya Yahudi. Disebutkan di sini, aqbah minal awwal. Yang terakhir ini, asna' wa aqbah minal awwal. Paling jeleknya, paling busuknya, lebih busuk daripada yang pertama, karena itu adalah khuluqul Yahud. Itu akhlaknya Yahudi. Al-maghdub alaihim, yang Allah murkai. Nyampaikan ilmu, bakhil, pelit, eman, nanti dia pinter. Loh, bukannya gembira orang lain mendapat ilmu? Tidak. Yahudi berpikir, kalau orang lain alim, nanti bukan saya saja gurunya, ustadznya, kiainya. Nanti mereka juga jadi ustadz, jadi kiai, saya ahlu dunia. Pandangannya hanya pada dunia dan keuntungan duniawiya. Itu ilmu, ngasihnya sedikit. Sama alasannya, takut tersaingi. Nanti ada yang lebih alim dari saya. Seperti apa? Sudah pernah kita contohkan di majelis ini. Seperti guru silat. Guru silat itu kalau punya 10 jurus, dia pasti akan mengasihkan pada muridnya tidak lebih dari 9. 5, 6, 7, 8. Paling pol 9. Yang satu disimpan. Mengapa? Takut ngalahkan dia nanti muridnya. Kalau saya kasih yang ini, dia berontak pada saya kalah. Tetapi dia jaga yang satu, kalau sampai mereka melawan atau memberontak atau khianat, dia bisa lawan dengan jurus yang dia belum tahu. Yang ke-10. Yang akhirnya jadi rebutan, kata mereka, dunia persilatan. Dunia dakwah berbeda dengan dunia persilatan, barakallahu fikum. Dunia dakwah ini adalah menyampaikan di ilmu. Jangan khawatir, dia akan mengalahkan kamu. Harusnya bangga dan gembira ketika muridnya lebih alim dari kamu. Masya Allah, anak didik saya yang saya ajari kemarin sekarang sudah begini, sudah begitu. Sekarang dia sudah hafid, sekarang dia sudah begini, jadi syekh, alim, menulis kitab. Harusnya dia bangga. Mengapa? Karena dia insyaallah bi'idznillah ta'ala pahalanya akan terus mengalir jariah. Selama dia berdakwah, selama dia menyampaikan ilmunya, kamu ikut dapat pahala. Karena dulu yang ngajari alif ba tak kamu. Yang mengajarkan baca Qur'annya, kamu. Yang mengajarkan bahasa Arabnya, kamu. Maka pahalanya terus mengalir, masya Allah. Syukuri. Ini bukan dunia persilatan, ini dunia dakwah. Tetapi Yahudi, yang maghdubi alaihim, yang dilaknat oleh Allah SWT, mereka tidak mau menyampaikan ilmu karena bakhil. Bukhlan. Khawatir orang lain lebih alim dari dia, atau mendapatkan ilmu seperti dia, akhirnya dia tersaingi. Wa'aballahu alaihimul bukhul bil ilmi, dan Allah mencerca orang-orang yang bakhil dengan ilmu. Dalam ayatnya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Mereka-mereka yang bakhil dan menyuruh manusia untuk bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullah, dan mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka dari ilmu. Min fadlih, dari fadilah Allah. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diancam. Alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, siapa yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan yang jelas, ilmu, maka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang melaknat. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Man katama 'ilman nafi'an alzamahu bilizamin min nar, atau kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi juga, siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan lilitkan padanya lilitan api neraka. Alzamahu bilizamin min nar. Ini ancaman-ancaman bagi mereka yang bakhil menyampaikan ilmu. Baik, sekarang pertanyaannya, apa kaitannya dengan pembahasan kita? Apakah menyampaikan ilmu itu mendukung untuk mendapatkan kebenaran? Dan sebaliknya, tidak menyampaikan ilmu terhalang dari kebenaran? Apa kaitannya? Kan judulnya, Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang dari kebenaran. Ternyata di antara penghalang-penghalang dari kebenaran adalah tidak menyampaikan ilmu. Loh. Tidak menyampaikan ilmu, terhalang dari kebenaran. Apa kaitannya? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaitannya sangat jelas. Bahwa ilmu kalau disampaikan akan bertambah. Berbeda dengan harta dunia, disampaikan berkurang. Tetapi ilmu disampaikan bertambah. Bertambah hafal, bertambah ingat, bertambah melekat. Tetapi orang mendapatkan ilmu kemudian tidak menyampaikan. Tidak lama kemudian akan hilang kembali ilmu itu. Dan dia terhalang dari ilmu. Itu salah satunya. Yang lainnya adalah siapa yang menyampaikan ilmu, Allah akan berikan pahala. Di dunia dan di akhirat. Dan di antara balasan di dunia adalah dimudahkan untuk mencari ilmu, dimudahkan untuk mendapatkan kebenaran. Ada seorang yang punya ilmu, tapi tidak disampaikan. Saya khawatir, saya takut. Ya dia pegang terus apa yang dia pegang. Dalam keadaan dia khawatir, ini benar atau tidak benar. Tetapi ketika dia sampaikan, ketika dia salah, ada yang menegur. Engkau menyampaikan kemarin begini, ternyata dalam hadis seperti ini, saya dapati begini. Masa? Alhamdulillah. Dia tahu kesalahannya. Coba kalau dia tidak sampaikan, kapan dia akan tahu bahwa apa yang di kepalanya itu salah? Kapan dia akan tahu? Tidak pernah akan tahu. Tetapi ketika disampaikan, ada saja, sealim-alimnya ulama, tetap ada ketergelinciran dan kemudian ada bantahan. Ya Syekh, engkau mengatakan kemarin demikian. Tetapi kami dapat demikian. Oh, nah, itu khilaf, kealpaan saya. Diluruskan. Ini juga sebab lainnya. Sehingga barakallahu fikum, kalau ilmu itu tidak disampaikan, pertama dikhawatirkan akan hilang kembali. Karena disampaikan itu akan bertambah melekat, bertambah hafal, bertambah kokoh ilmu. Tetapi tidak disampaikan, kadang-kadang suka terlupakan. Yang kedua, kalau ilmu tidak disampaikan, dikhawatirkan bahwa ternyata apa yang kamu pahami salah, tetapi semua orang gak ada yang tahu karena engkau tidak pernah menyampaikan. Gak pernah ada yang menegur engkau. Ada seseorang belajar, saya mengkaji, dengar, diam, menyampaikan. Ya saya husnudzon saja bahwa dia ini adalah seorang ahlu sunnah. Ngaji sudah mulai lama, sudah 1 tahun. Alhamdulillah, dia berbicara, menyampaikan pada teman-temannya tentang apa yang dia pahami. Nyampe ke gurunya. Kamu mengatakan demikian? Iya. Kamu katakan demikian? Dari mana itu kamu dapat? Saya lupa dari mana. Ternyata usut punya usut, dia pernah sekolah di IAIN. Pernah belajar filsafat, pernah belajar di dalamnya, di kepalanya, sekian banyak syubhat. Kita gak tahu. Setelah dia ngomong, baru ketahuan. Maka mulai, apalagi dibantah. Ketika dikeluarkan, dibantah, jadi lurus. Tidak terhalang dari kebenaran. Tetapi ketika dia dalam keadaan menyembunyikan apa yang dia sudah tahu, maka tetap saja dia salah selama-lamanya. Dalam keadaan tidak ada yang mengetahuinya, enggak ada yang menegurnya. Kembali kepada kita. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa wasafahum bil bukhli alladhi huwa al bukhl bil ilm wal bukhl bil mal. Wa in kana as-siyaq yadullu ala anna al bukhl bil ilm huwa al maqsudul akbar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ayat tadi, alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli. Kata beliau, Allah sifati mereka dengan kebakhilan. Dan kebakhilan yang dimaksud adalah kebakhilan dengan ilmu dan kebakhilan dengan harta. Kedua-duanya tercakup. Artinya kalimatnya am. Alladzina yabkhalun. Yabkhalun bakhil terhadap apa? Ilmu atau harta? Kalau tidak dirinci berarti am. Masuk kedua-duanya. Bakhil ilmu, bakhil harta. Tetapi kata Syekhul Islam rahimahullah, tetapi siyak, konteks kalimatnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bakhil tadi lebih kepada bukhlul ilmi, lebih kepada bakhilnya ilmu. Karena diakhiri dengan kalimat wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka dari ilmu. Berarti arahnya bakhil tadi kepada bakhil terhadap ilmu. Sehingga pendalilan benar. Wa insakul ilmu wa tarki adaihi fadlan an anna fa'ilahu talhaquhu al-malamah wal-ithm fa innahu sababun li hirmani barakatil ilmi wal intifa' bihi wa dhahabihi wa nisyanihi. Lihat kata beliau, kata penulis. Menahan ilmu, bakhil, tidak mau menyampaikan ilmu, wa tarku adaihi, tidak mau menyampaikan ilmu, tidak hanya pelakunya terkena malamah dan izim, tidak hanya pelakunya terkena tercercaan dan ancaman. Cercaan sudah kita baca, ancaman sudah kita baca. Bahwa mereka-mereka yang menutup ilmu, la'anahullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan juga diancam dengan alzamahu bilizamin minnar. Di samping itu, fainahu sababun lihirmani barakatil ilm, itu akan menjadi penghalang barokahnya ilmu. Kalau tidak disampaikan, barokah ilmu hilang. Walintifa' bihi, kalau dia tidak manfaatkan, akan hilang barokahnya. Manfaat ilmunya. Dia punya ilmu, tapi tidak bermanfaat. Wadahabihi wanisyanih, akhirnya hilang ilmu tadi dan terlupakan. Lulus dari Universitas Madinah, masya Allah, sudah belajar dengan masyayikh ahlu sunnah, sudah kenal Syekh Rabi', sudah kenal Syekh Ubay, sudah kenal sekian para ulama, masya Allah, menimba ilmu dari mereka. pulang sama orang tuanya, suruh jaga apotek. Ini kejadian. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, hilang dari peredaran. Artinya hilang dari medan dakwah, tidak pernah lagi disebut-sebut nama fulan ini. Dengar lagi saya, sudah sekian tahun dalam keadaan sudah merokok. Musbil, halikul lihya. Hilang ilmunya sama sekali. Sudah tidak lagi seperti saya. Padahal dulunya kemasyayikh bersama-sama kita. Hilang. Barakatul ilm, hilang. Sebagian terlupakan, sebagian sia-sia, sebagian tidak terpakai. Barakallahu fikum. Berarti dia terhalang dari ilmu. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, man yabkhal aw man bakhila bil ilmi ubtuliya bi thalath. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, siapa yang bakhil, tidak mau menyampaikan ilmu, dia tertimpa tiga perkara. Imma an yamuta fayadhab ilmuhu. Bisa jadi dia mati, kemudian ilmunya hilang. Tidak ada manfaatnya. Au yansahu, atau ilmunya terlupakan. Au yattabi'u sultanan, atau dia mengikuti siapa yang mimpinnya atau siapa penguasanya. Ini khairun a'azakumullah, siapa yang tidak menyampaikan ilmu. Begini keadaannya. Seorang yang memiliki ilmu walaupun sedikit, ketika dia menyampaikan ilmunya, orang lain, orang awam segan kepadanya. Mau bicara kemaksiatan, malu. Mau bicara tentang khamr, malu. Mau bicara tentang ini, malu. Ada si fulan. Sebab selalu nasihati. Ini haram, ini jangan. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW mengatakan dalam ayat begini. Walaupun sedikit ilmunya, orang lain akan segan dan tidak berani berbuat apapun atau mengucapkan jelek-jelek di depan dia. Wibawa. Sebaliknya, siapa yang sakit nakit diam saja, syaitanun akhras, seperti setan bisu, melihat kemungkaran diam, melihat kemaksiatan diam, tidak menasehati, tidak mengingatkan, tidak menegur, maka orang-orang di sekitarnya tidak tahu kalau dia itu seorang yang berilmu, bahkan menganggap sebagai mereka seperti orang awam. Maka mulai berani berbicara yang kurang ajar, berani mengajak, yuk kita minum-minum. Masih gak menegur, jawabnya gak, terima kasih. Masya Allah. Lain kali diajak lagi. Kenapa tidak tahu kalau dia itu orang yang berilmu? Karena gak pernah menyampaikan, gak pernah mengingatkan, gak pernah menegur. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, akan mudah untuk mendapatkan kesesatan dan akan sulit mendapatkan kebenaran orang yang seperti ini. Wa qala ibn al-qayyim rahimahullah, fa inna min zakhrafa amin khazana ilmahu, fa inna man khazana ilmahu wa lam yanshurhu. Siapa yang menumpuk ilmunya, khazana mengumpulkan saja, wa lam yanshurhu, tetapi tidak menyampaikan, wa lam yuallimhu, dan tidak mau mengajarkan, kata Ibnu Qayyim, ibtalahu Allahu binisyanihi wa dhahabahu minhu. Allah akan timpakan bencana dalam bentuk lupa terhadap ilmunya dan hilang daripadanya. Jazaan min jinsi amalih, itu balasan sesuai dengan bentuk perbuatan. Al jaza min jinsi amal, balasan sesuai dengan bentuk amalannya. Amalannya tidak menyampaikan ilmu, maka balasannya hilang ilmunya. Wahada amrun yashhad bihil his wal wujud. Dan ini perkara yang dipersaksikan kebenarannya dengan kenyataan. Dengan his, dengan sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa diketahui oleh panca indera. Bisa dilihat dalam wujud. Silakan lihat. orang yang tidak menyampaikan ilmunya, apa jadinya? Walaupun dia pernah mendapatkan gelar doktor, walaupun dia pernah mendapatkan gelar alim, kalau dia tidak menyampaikan ilmunya, hilang. Khana bin a'azakumullah, bukan seorang berilmu tidak boleh dagang, bukan seorang berilmu enggak boleh cari dunia, tetapi jangan lupa amanah di pundakmu adalah menyampaikan ilmu, itu yang utama. Maka silakan engkau mencari dunia yang halal sekadar untuk memenuhi hidupmu dan kebutuhanmu, selebihnya tugas utamamu adalah menyampaikan ilmu. Khonibidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agar ilmunya barakah dan berkembang. Sudah kita contohkan satu masalah tadi. Ketika dia menyampaikan ternyata salah apa yang dia hafal, ditegur oleh orang lain, jadi lurus. Atau ada yang berkata kepadanya, saya dengar dari Syekh Fulan begini, kok berbeda dengan apa yang kau sampaikan Ustaz? Masa? Buka lagi. Mentarjih lagi. Ima dia semakin kokoh dengan pendapatnya karena dalil-dalilnya lebih kuat, wa ima justru dia berpindah. Ternyata apa yang saya yakini marjuh pendapatnya, tidak kuat. Ternyata ini yang disampaikan lebih qawi, lebih banyak hujah-hujahnya, dalil-dalilnya lebih kokoh. Itu juga bertambah ilmu. Fa'anibinina a'azakumullah. Bahkan beberapa orang, beberapa da'i membaca kitab yang sama. Satu kali dengan yang kedua kali berbeda. Yang kedua kali dengan yang ketiga kali berbeda. Setiap dia baca ulang, dia mendapatkan faedah lain. Yang kemarin ketika baca di awal, tidak terpikir. Yang kedua, didapatkan. Demikian pula ketika dia mendapatkan iskal, kesulitan. Dia tanya kepada ulama yang lain atau dia bandingkan dengan kitab yang lain. Mendapatkan lagi ilmu. Masya Allah. Berkembang ilmunya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran, penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah tidak menyampaikan ilmu. Maka akan terhalang dia untuk mendapatkan barakahnya ilmu. Qala, min ajli hadza falyahdharil 'arif. Karena itulah hendaklah seorang yang bijak berhati-hati. Seorang yang 'arif bil haq, seorang yang kenal kebenaran. Hati-hati an yaktumahu. Jangan sampai dia menyembunyikannya. Walau tahawunan wa takasulan, walaupun awalnya karena malas, karena enggan, hati-hati. Fayubtala bil hirmah, dikhawatirkan akan diberi oleh Allah bencana dalam bentuk terhalang dari ilmu dan tidak lagi tergambar kebenaran di benaknya. Wa ma'rifatuhu wal ihtida'u ilaihi fi sa'iril umur, akan terhalang dia untuk mengenalinya, akan terhalang dia untuk terbimbing dengan ilmu tersebut dalam segala perkara. Wa dzalika li'annahu lam yantafi' bil haqq, yang demikian karena dia tidak mengikuti kebenaran. Walladhi man a'zama aw min a'zami thamaratihi basuhu wa syi'atuhu, yang diantara sebesar-besar buahnya ilmu adalah menyebarkannya, menyampaikannya kepada manusia. Di antara barakah ilmu yang paling tinggi adalah nusrah lidinillah, membela agama dengan ilmu, membela din dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil. Wa i'la'an lil haq, dan mengangkat kebenaran dengan hujjah-hujjah. Wa izhaqan lil batil, dan meruntuhkan kebatilan-kebatilan dengan ilmu yang dia punya, dengan hujjah yang dia ketahui. Wa syafaqatan 'alal 'ibad, dan itu sebagai kasih sayang kepada para hamba. Ayyadhillu 'anhu, agar mereka jangan sesat daripadanya. Ini sebesar-besar barokah ilmu. Kalau yang besar ini kemudian enggak ada, lalu untuk apa ilmunya? Untuk apa ilmunya? Dalam kisah Bani Israel, Israeliyat, disebutkan Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghancurkan dan menurunkan azab pada satu kaum. Malaikat itu bertanya, ya Rabbi, inna fiha, sesungguhnya padanya ada seorang abid, fulan ibni fulan. Kata Allah, azab mulai dari dia. Mengapa? Karena dia beribadah tapi tidak menyampaikan ilmunya kepada masyarakatnya. Hadirin azakumullah. Ini perkara Israiliyat sudah pernah kita sampaikan. Kalau mencocoki Quran dan Sunnah diterima, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah ditolak. Kalau tidak ada pembenaran dan penolakan dikatakan wallahu alam, bisa jadi benar. Kenapa? Karena kita khawatir kalau kita katakan dusta, jangan-jangan mereka benar mendapatkan dari Nabi mereka. Kalau kita katakan batil, ternyata dapat dari Nabi mereka. Kalau kita katakan benar, ternyata mereka berdusta. Wallahu alam. Kita katakan wallahu ta'ala alam. Tetapi kisah yang seperti ini sangat cocok. Sebab siapa yang tidak mengingkari kemunkaran, maka dia terancam dengan ancaman-ancaman. Sebagaimana hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang safinah. Permisalan orang yang tidak beramal apa unai munkar seperti sebuah kapal. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah kalau ingin mengambil air, dia naik ke atas. Sampai yang di bawah ada yang mengusulkan. Kenapa kita susah-susah ke atas? Kita lubangi saja kapal ini, kita dapat air. Dikatakan, kalau dia biarkan, kalau mereka membiarkan orang ini melubangi kapal, halaka wa halaku jami'an. Dia binasa dan binasa seluruh penghuni kapal. Tapi kalau ditegur, jangan. Maka naja, orang itu selamat. Wa najau jami'an, dan selamat seluruhnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga kisah tadi mencocoki bahwa seorang beribadah untuk dirinya tidak mengingatkan orang lain terancam. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa di antara barakah ilmu yang paling tingginya adalah menyampaikannya, menyebarkannya, membela agama dengan ilmunya, menegakkan hujjah dengan ilmunya, menegakkan kebenaran dengan ilmunya, menyelamatkan manusia dari kesesatan dengan ilmunya. Ini sebesar-besar barakah ilmu. Kalau yang ini tidak ada, maka terancam untuk tercabut kembali ilmunya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kama anna hidayatahu lil ghair wa ta'limahu wa nushahu yaftah lahu bab al hidayah, fa innal jazaa'a min jinsil amal. Sebagaimana bimbingan dia kepada orang lain, pengajarannya terhadap orang lain, nasihatnya terhadap orang lain akan membuka hidayah, maka balasan sesuai dengan perbuatan. Fakullama hada ghairahu, selama dia menyampaikan pada orang lain, artinya membimbing mereka, menasehati mereka, menyampaikan ilmu pada mereka, maka balasannya min jinsil amal. Allah allamahu, Allah ajari dia ilmu. Wahadahu, Allah bimbing dia ke dalam hidayah. Fayasiru hadian mahdiya, akhirnya orang tadi menjadi hadian wa mahdiyan, menyampaikan hidayah dan mendapatkan hidayah, menyampaikan ilmu dan mendapatkan ilmu, membimbing dan dibimbing, menasehati dan diberi oleh Allah nasihat. Ini masya Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Kama fi du'ai Rasulullah SAW, sebagaimana dalam doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Allahumma zayyina bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami hudatan muhtadin. Jadikanlah kami pembimbing dan dibimbing. Huda, bentuk jamak dari hadi, yang memberikan bimbingan. Muhtadin, yang mendapatkan bimbingan. Artinya jadikanlah kami hadian wa mahdian. Jadikanlah kami hudatan muhtadin. Pembimbing umat dan dibimbing oleh Allah SWT. Ghaira dhalina wala mudillin. Dan berdoa pula agar jangan menjadi orang yang sesat dan jangan jadi orang yang menyesatkan. Salaman li ulaik, harban li a'daik, menyelamatkan li awliyaik. Afwan, bukan ulaik. Salaman li awliyaik, menyelamatkan wali-walimu dan memerangi musuh-musuhmu. Ini jadikanlah kami orang yang menyelamatkan wali-walimu dan memerangi musuh-musuhmu. Nuhibbu bihubbik man ahabbak. Kami mencintai dengan kecintaanmu kepada orang yang kau cintai. Kami mencintai dengan kecintaanmu kepada orang-orang yang kau cintai. Wa nu'adi bi'adawatika man adak. Dan kami memusuhi dengan permusuhan darimu. Maksud diberikan taufik dari Allah. Memusuhi orang-orang yang memusuhimu. Ini doanya Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi. Asyahid adalah pada kalimat jadikanlah kami waj'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami pembimbing dan dibimbing. Jadikanlah kami orang yang menyampaikan hidayah dan diberi hidayah. Menyampaikan ilmu dan diberi ilmu. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, kalau seorang menyampaikan ilmu maka Allah balas dengan min jinsi, dari jenisnya, yaitu mendapatkan ilmu. Barakah ilmunya. والله تعالى أعلم الصواب صلى الله عليه وسلم العافية والهداية ورحمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.